Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara yang senantiasa kita tunggu-tunggu, yaitu acara kuliah subuh TPI. Dan tema kaji kita pada pagi hari ini adalah tentang masalah kisah Ashabul Kahfi. Oleh karena itu kami mengajak kepada pemirsa sekalian untuk melihat surat yang ke-18, surat Al-Kahfi, dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Dan untuk mengkaji tema ini telah hadir bersama kita guru kita, beliau adalah Ustaz Dr. Ahzami Jazuli Samion. Dan langsung kita temui beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal hal Ustaz? Alhamdulillah tayyib Ustaz. Keluarga insyaallah sehat semuanya. Baik Ustaz. Ini kaji kita tentang masalah kisah Al-Kahfi Ustaz. Mungkin sebagai pengantar, silakan Ustaz memberikan prolog, memberikan mukadimah Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wa ba'd. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kisah Ashabul Kahfi adalah merupakan satu fenomena yang akan berlaku sepanjang masa dan sudah memang sudah berlaku. Artinya sebuah akidah atau ideologis ketika kuat, maka masyarakat begitu cepat untuk meresponnya. Sebaliknya, ketika akidah dalam kondisi lemah, maka dibutuhkan aktivis-aktivis atau rijalu dakwah untuk mengemban amanat yang suci itu. Dan disinilah Ashabul Kahfi dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim untuk memberikan pelajaran pada kita bahwasanya reformasi yang merupakan sebuah kebutuhan di dalam dakwah untuk memperbaiki kondisi umat manusia, untuk memperbaiki sebuah kondisi sebuah bangsa, itu ternyata tidak hanya terjadi pada masa lalu. Jadi Ustaz, bahwasanya orang-orang yang disebut dengan Ashabul Manafi, orang-orang yang orientasinya pada kepentingan, itu di dalam melihat ideologi bukan benar atau salahnya. Akan tetapi kepentingan mereka itu berada di mana? Nah, inilah yang dihadapi oleh pemuda-pemuda yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Jadi logika Ashabul Masoleh, logika orang-orang yang mempunyai orientasi kepentingan itu, dan ini biasanya di dalam bahasa Al-Quran disebut orang-orang munafik. Logika yang pertama adalah tidak ada makanan kecuali dengan uang. Dan tidak ada uang kecuali ketika seseorang harus berpihak kepada pemerintah. Oleh karena itu, kalau ingin kenyang, maka dia harus selalu bersama pemerintah. Terlepas pemerintah ini zalim atau tidak. Yang kedua, ada orang yang cita-citanya bukan mempunyai makanan atau bukan kenyang perutnya. Akan tetapi, cita-citanya adalah agar mempunyai popularitas, terkenal, menjadi manusia yang terkenal di tengah-tengah masyarakatnya. Maka logika mereka tidak ada popularitas kecuali kalau harus ada wazifah, harus ada jabatan. Dan yang mempunyai jabatan itu biasanya adalah pemerintah. Maka kalau ingin populer, maka dia harus bersama pemerintah, sekalipun pemerintahan itu bisa saja mendolimi rakyatnya. Logika yang ketiga adalah seseorang yang penting hidupnya itu tenang, tidak banyak masalah, tidak ada resiko, tidak ada hambatan, yang penting tenang. Dan dalam logika mereka tidak ada ketenangan kecuali mengikuti selera masyarakat. Dan tidak mungkin dia bisa mengikuti selera masyarakat kalau tidak mengikuti ideologi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Indah tiga hal yang dihadapi oleh setiap pemuda sepanjang masa ketika pemuda itu benar-benar mempunyai akidah yang kuat. Ini sebenarnya yang mengantarkan kisah Ashabul Kahfi. Ini yang menarik, nanti kita akan mengetahui apakah Ashabul Kahfi itu mereka tamyi, mereka larut dalam logika-logika semacam itu, Ustaz. Ya, sudah benar Ustaz. Ashabul Kahfi ini ya, sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 10 ini, idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi di sini dimulai dengan kata id. Ingatlah di dalam tafsir kalau ada kata id yang merupakan pemula daripada ayat Al-Qur'anul Karim, ini memberikan gambaran kepada kita tentang sunnatullah, ketentuan Allah yang berlaku sepanjang masa. Jadi ketika pemuda itu ya, mencari tempat berlindung ke dalam gua, maka faqalu rabbana atina, maka mereka berkata atau berdoa, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, berikanlah kami rahmat. Jadi kalau pemuda atau manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mereka tidak akan larut, Ustaz. Dengan kekuatan apapun namanya, selagi kekuatan itu batilah, maka mereka tidak akan berafiliasi pada kekuatan tersebut. Karena sudah punya Rabbana tadi itu. Jadi manusia-manusia Rabbani atau Allah Mayyit, mereka adalah orang-orang yang berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak akan larut. Dan mereka ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mempunyai visi yang sama. Kalau kita membaca tafsir Bil Ma'thur, di mana riwayat yang memperjelas atau menambah kejelasan daripada kisah yang dalam Al-Qur'an ini, maka suatu saat ketika orang tua mereka lagi menyembah berhala, mereka berpikir, jumlah 6 atau 7 orang yang di sini juga disebutkan, mereka berpikir bagaimana manusia kok menyembah sesuatu yang tidak berakal, benda mati. Bagaimana Tuhan-Tuhan mereka itu la tadurru wa la tanfa, tidak bisa memberikan madarrah, bahaya, dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Maka mereka ya, tidak mengikuti orang tua mereka, tidak mengikuti penguasa-penguasa, akan tetapi mereka berada di bawah pohon, merenungi, ya, menerui kondisi bangsanya yang larut dalam syirik, larut dalam kekufuran. Maka ketika mereka bertanya pada temannya, padahal tidak ada perjanjian sebelumnya, ternyata jawabnya sama. Bagaimana sebuah bangsa kok menyekutukan Allah dengan yang lainnya, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya, al arwahu junudun mujannadah, fama ta'arufa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Jadi al arwah, roh-roh itu ibarat satu pasukan yang bersatu padu. Roh-roh yang baik ya dipertemukan oleh Allah dengan roh-roh yang baik yang sama-sama ma'ruf. Dan roh-roh yang tidak baik ya sudah tentu ketemu dengan roh-roh yang tidak baik pula, dan nanti tidak akan bersatu, mereka bertengkar karena sesama tidak baik gitu. Nah, inilah barangkali yang berkaitan dengan kisah Ashabul Kahfi. Mereka sedikit tapi disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada kesatuan visi dan misi. Baik, sangat menarik sekali, Ustaz. Nah, ada enggak penjelasan-penjelasan tentang masalah kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah pada masa Ashabul Kahfi itu, Ustaz? Iya. Sampai kemudian mereka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di gua. Naam. Subhanallah, ini barangkali Ustaz ya, wallahu alam, di antara keunikan Al-Qur'anul Karim ya. Sampai-sampai di dalam ayat ini, ayat 9 sampai ayat 16, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan ya pemimpin atau raja pada waktu itu yang zalim. Ini memberikan pemahaman pada kita bahwasanya ketika kita mentadaburi, merenungi ayat-ayat yang berbicara tentang Ashabul Kahfi, ini agar fokus perhatian kita kepada muasofat, kriteria atau sifat-sifat yang dimiliki oleh Ashabul Kahfi. Sampai raja itu pun tidak disebut. Seandainya ada disebut, itu bukan dalam Al-Quran, tapi dalam riwayat. Dan inilah yang saya katakan bahwasanya kisah Al-Quranul Karim itu mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kisah-kisah yang lain. Sehingga tujuan daripada diturunkannya kisah itu jelas, itu membentuk pemuda-pemuda, sekelompok pemuda yang benar-benar komitmen dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai raja yang zalim tidak perlu disebut. Baik, Ustaz. Doanya setelah tadi memaparkan doa mereka adalah faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan. Kemudian setelah itu wahyi lana min amrina rasyada. Ini di antara doa mereka adalah sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Iya. Pemaparannya kayak apa, Ustaz? Wahyi lana min amrina rasyada. Sampai mereka berdoa dengan ungkapan semacam itu. Subhanallah. Jadi doa itu sebenarnya menggambarkan saksiah kepribadian orang yang berdoa. Kalau orang yang berdoa. Dan dia mempunyai orientasi harta benda atau keduniaan. Itu yang menonjol adalah harta benda dan kemuliaan. Walaupun harta benda juga baik. Iya. Karena Allah juga mengatakan al-mal itu baik. Innahu lahubbil khairi lasyadid. Akan tetapi, manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjadikan dunia sebagai akbaru hammihim. Tidak menjadikan dunia sebagai obsesi yang terbesar dalam hidupnya ini. Sesuai dengan doa yang diajarkan oleh salafus saleh yang kita selalu juga berdoa, wala taj'al yani musibatana fi wala taj'al dunya akbaru hammina, dan janganlah ya Allah jadikan dunia ini obsesi kami yang terbesar. Makanya yang diucapkan oleh Ashabul Kahfi ini doanya adalah agar diberikan rahmat dan diberikan petunjuk yang lurus. Jadi artinya bagaimana hidup ini supaya benar. Bukan bagaimana supaya kita ini berkuasa, atau bukan bagaimana supaya kita punya harta benda yang banyak, bukan sebagaimana kita ya menjadi pejabat yang tinggi, tetapi adalah ketika kita ditakdirkan oleh Allah menjadi pejabat yang tinggi, kita benar atau tidak? Maunya yang benar gitu. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang kaya, agar dengan kekayaan kita ini mengikuti jalan Allah yang lurus, agar dengan kekayaan kita ini kita memberikan rahmat kepada sekeliling kita. Sudah benar rahmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa dari pendahulu-pendahulu kita yang soleh, termasuk Ashabul Kahfi. Sangat luar biasa. Nah. Baik, Ustaz. Pada ayat 11 ini, Ustaz. Saya kira ini cukup menarik. Ketika Allah menyatakan fadharabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Yeah. Banyak orang bertanya-tanya gitu. Yeah. Kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala itu sampai menempatkan mereka, melindungi mereka sampai bertahun-tahun itu, dan mereka bisa eksis kemudian, bisa hidup lagi gitu dengan sempurna itu. Jadi sebenarnya sebagaimana kita ketahui dalam Al-Quran itu, tafsir yang paling benar adalah tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Quran yang lainnya. Ketika dalam ayat 9 Allah mengatakan kanu min ayatina ajaba, jadi mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Jadi kisah Ashabul Kahfi ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah dalam Ashabul Kahfi adalah mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang begitu panjang. Sebagian ulama mengatakan ya selama 309 tahun umpamanya. Walaupun ini adalah perdebatan para ulama. Yang jelas adalah mereka sepakat bahwa Ashabul Kahfi itu ditidurkan oleh Allah dalam waktu yang begitu panjang. Ini memberikan pemahaman pada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu membangunkan manusia-manusia yang sudah mati di kubur, dalam kuburan, kemudian untuk hidup lagi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana kita ketahui surat Al-Kahfi ini kan surat Makkiyah, dan di antara stressing daripada surat Makkiyah itu adalah informasi-informasi Al-Qur'an tentang kehidupan di hari akhir nanti. Dan kisah Ashabul Kahfi adalah merupakan satu mukadimah atau juga satu bentuk yang jelas yang bisa dibaca oleh setiap manusia, termasuk orang kafir yang tidak percaya kepada hari pembalasan atau juga hari kebangkitan. Nah, ini satu pentingnya. Jadi ini adalah merupakan, lagi-lagi merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang hidup yang bisa dilihat oleh setiap manusia bahwa hari kebangkitan itu sebuah keniscayaan, dan di dunia pun sudah ada buktinya, di antaranya adalah Al-Kahfi atau Ashabul Kahfi. Nah, baik, Ustaz. Setelah itu pada ayat yang ke-12 tadi. Nah. Allah menyatakan summa ba'atnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada. Ya. Jadi kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Ya. Mungkin Ustaz bisa paparkan. Jadi Ustaz, lagi kita kembali kepada kisah Ashabul Kahfi ini yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sejak awal Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir tahlili, dalam tafsir analisis dari pendekatan lughawi, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang dirinya sendiri dengan dhamir nahnu, Ustaz. Yani mutakallim, yani bukan wahdah. Jadi bukan ini, tapi dari awal sudah inna ja'alna wa inna laja'ilun, ya kan, Ustaz, ya. Kemudian min ayatina, tidak min ayati. Ya, kemudian juga fadarabna, tidak fadarabtu. Kemudian juga thumma ba'atnahum, bukan ba'atu. Ini memberikan pemahaman pada kita bahwasanya kisah Ashabul Kahfi adalah kisah 'azimah. Kisah yang besar. Karena ini berangkat daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama-ulama tafsir sering mengatakan ketika Allah mengatakan kami itu bukan berarti Allah itu banyak, tapi adalah li ta'zim, untuk mengagungkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika membangunkan mereka ini merupakan satu bentuk daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai juga jawaban, ya, jawaban terhadap kaum yang pada waktu itu atau masyarakat yang pada waktu itu memperdebatkan tentang lamanya tinggalnya Ashabul Kahfi di gua tersebut. Itu Ustaz. Jadi ini bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tahu kapan itu lamanya mereka bangun, bukan begitu. Jadi kata lina lama itu bukan berarti kalau sebelum kejadian ini Allah tidak tahu lah. Tapi maksudnya agar ilmu Allah Subhanahu wa taala itu nampak jelas dibaca oleh masyarakat, oleh manusia. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, maka pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala telah berdialog dengan hamba-hambanya, sehingga bahasa-bahasa kemanusiaan itu sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana ketika Allah berbicara tentang menguji. Allah menguji manusia agar Allah mengetahui siapa yang mukmin, siapa yang kafir. Itu bukan berarti sebelum Allah menguji, Allah tidak tahu. Allah tidak tahu. Allahu alim. Allahu alim. Baik sebelum menguji atau setelah menguji. Iya. Tapi ini merupakan keadilan Allah yang mutlak. Jadi ketika Allah mengadab orang kafir dan memberikan pahala orang beriman, itu manusia di dunia itu sudah melihat si fulan kafir, si fulan mukmin. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak apa namanya? Ya tidak arogansi, naudzubillah min dzalik. Tidak punya sifat seperti itu. Jadi ketika Allah itu menghukum hamba-Nya jelas karena perbuatannya, tindak kriminalitasnya itu bisa dilihat oleh manusia-manusia. Itu tujuan daripada ujian. Sebagaimana juga dalam ayat ini, Ustaz. Baik, Ustaz. Kalau kita melihat Ashabul Kahfi, kemudian kata Al-Kahfi itu dijadikan surat khusus dalam Al-Quran Karim. Iya, Ustaz. Sebenarnya apa keistimewaan dan apa sesungguhnya karakteristik daripada Ashabul Kahfi ini, Ustaz? Iya. Sebenarnya, Ustaz, dari segi nama Al-Kahfi itu sendiri, itu mempunyai pemahaman, ya, mempunyai dua pemahaman. Pertama, pemahaman secara hissi, yaitu gua secara fisik, di mana Ashabul Kahfi atau pemuda-pemuda itu, ya, mereka berlindung di gua ketika dikejar-kejar oleh raja yang dolim pada waktu itu, dan mereka minoritas, tapi mempunyai kekuatan iman yang luar biasa, sehingga mereka, ya, siap bertahan dalam menghadapi kedoliman raja atau pemimpin tersebut. Yang kedua adalah Al-Kahfi mempunyai makna secara apa namanya? Secara maknawi, ya. Secara mana? Artinya bukan bentuk fisik, non fisik. Artinya apa? Bagi setiap manusia yang komitmen dengan muatan atau kandungan surat Al-Kahfi, maka dia akan dijaga oleh Allah dari fitnah. Makanya dalam hadis atau riwayat yang banyak sekali dan kebanyakan riwayat sahiha tentang keutamaan surat Kahfi, di antaranya adalah Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, barang siapa membaca surat Al-Kahfi atau menghafal surat Al-Kahfi, awal daripada surat Al-Kahfi, ya, dari ayat pertama sampai 10, atau akhir daripada surat Al-Kahfi, dari ayat sebelum terakhir sampai terakhir, itu usima minad dajjal, kata Rasulullah. Mereka akan dijaga dari fitnah dajjal. Artinya apa? Kalau setiap manusia komitmen dengan keimanan, karena surah Al-Kahfi ini intinya adalah, ya, menggambarkan bagaimana seorang pemuda atau sekelompok pemuda yang komitmen dengan ajaran Allah, maka mereka akan dijaga oleh Allah dari fitnah dajjal. Dajjal pada waktu itu adalah pemerintah yang zalim. Ya, kita juga demikian. Kita yang membaca surat Al-Kahfi yang sering dibaca oleh sebagian saudara-saudara kita, ada saudara-saudara kita yang membaca setiap malam Jumat dan sebagainya. Yang penting mereka membaca dah. Dan ini sudah barang tentu bukan sekedar membacanya. Makanya takbir nabawinya adalah menggunakan kata hafidho. Bisa artinya menghafal, menjaga, artinya komitmen dengan kandungan surat Al-Kahfi, maka seseorang akan dijaga daripada fitnah dajjal. Dan dajjal itu sebagaimana kita ketahui adalah, ya, makhluk yang mengajak kepada kemaksiatan dan kerusakan. Itu, Ustaz. Ya. Makanya diberi nama surat Al-Kahfi, ya, karena begitu pentingnya, ya, nama ini. Baik, berkaitan tentang masalah karakter dasar dari Ashabul Kahfi ini, Ustaz. Betul, Ustaz. Ini yang terpenting, yaitu ayat 13. Seperti apa sih pemuda yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penyebutannya dalam Al-Qur'anul Karim? Ternyata kriteria yang pertama adalah innahum fityatun. Sesungguhnya mereka itu adalah fityah, pemuda. Begitu pentingnya kata fityah sampai-sampai Allah menyebut dua kali dalam satu kisah ini. Yang pertama dalam ayat 10 yaitu id awal fityatu. Iya. Ustaz, Allah tidak mengatakan id awau, karena ashabul kahfi sudah disebutkan dalam ayat 9. Jadi kalau dalam redaksi biasa di dalam selain Al-Quran, sebenarnya cukup dibaca id awau, menggunakan kata ganti. Iya, kata ganti atau isim dhamir. Ketika dihadirkan kata fityah, kemudian juga diulangi lagi dalam ayat 13, innahum fityatun, ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya ternyata yang menggulirkan roda reformasi dalam sejarah kehidupan dunia ini adalah pemuda. Pemuda. Maka bapak reformis dalam Al-Quranul Karim itu adalah Ibrahim. Dan Ibrahim alaihissalam di dalam surat Al-Anbiya juga disebut oleh Allah sebagai pemuda. Qalu sami'na fatan yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Jadi ketika berhala-berhala pada waktu itu dihancurkan oleh Ibrahim, mereka bertanya, siapa itu? Dijawabnya pemuda. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya dakwah ini, yaitu dakwah Islamnya itu, ternyata di dalam sejarah yang banyak berperan dalam menggulirkan Islam ini ternyata adalah pemuda. Makanya mayoritas daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah pemuda. Subhanallah, sangat luar biasa. Adalah pemuda. Siapa Ali, siapa Utsman, siapa Bilal, siapa yakni Khalid bin Walid. Semuanya adalah pemuda. Sedikit sekali yang tua. Ini bukan berarti bahwa orang-orang tua kita tidak punya peran dalam dakwah. Peran juga dakwah juga besar. Akan tetapi Al-Qur'anul Karim memberikan pemahaman pada kita ketika waktu yang tersedia oleh setiap muslim itu terbatas cuma 24 jam satu hari dan tidak akan lebih. Sementara potensi manusia itu terbatas, sudah barang tentu harus ada skala prioritas, harus ada fiqhul aulawiyat. Maka sebagai aktivis dakwah sudah diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa taala agar memperhatikan pemuda. Akan memperhatikan pemuda. Ini Ustaz, pentingnya kata fityah di sini. Baik, Ustaz. Tentang karakter daripada pemuda itu sendiri, ashabul kahfi ini, Ustaz. Selanjutnya karakter disebut adalah amanu. Fityah itu adalah dari kata minal futuwah. Wal futuwah maknaha adalah al-quwah, kekuatan. Jadi karakter dari pemuda itu harus kuat. Harus semangat, hamasah. Sehingga bisa saja orang tua kami dari segi umur ada sudah dewasa, tetapi ketika orang tua kami, para ulama kami dan sebagainya mempunyai kekuatan, mempunyai semangat untuk membela Islam, maka mereka juga pemuda. Sebagaimana Ibrahim adalah pemuda, walaupun sudah tua. Bahkan dalam Al-Qur'anul Karim Ibrahim secara sendirian disebut ummah. Inna Ibrahima kana ummah, pada satu orang. Nah, kriteria yang kedua adalah amanu bi rabbihim. Jadi pemuda-pemuda yang beriman ya dengan Rabb-nya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keimanan inilah yang memberikan kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang dahsyat untuk menghadapi pemimpin-pemimpin yang zalim, sekalipun mereka itu sedikit saat. Iya. Nah, jadi artinya pemuda yang mempunyai sebuah komitmen keimanan, keimanan yang kuat. Nah, setelah itu Allah menyatakan wazidnahum huda ini. Betul. Apakah ini juga merupakan karakter daripada ashabul kahfi, Ustaz? Betul, betul Ustaz. Jadi Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada mereka petunjuk hidayah. Pemuda yang mempunyai potensi kekuatan yang dahsyat, mempunyai semangat yang besar, ini tidak akan banyak berbuat apa-apa ketika tidak dilandasi dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keberaniannya, semangatnya itu benar-benar ala basirah. Semangatnya adalah berangkat daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan berangkat daripada hawa nafsu atau obsesi-obsesi, yakni sifat kepemudaannya. Namanya pemuda itu biasanya mempunyai keinginan-keinginan yang kuat. Iya. Tapi keinginan itu berangkat daripada keimanan dan berangkat daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Modal inilah yang juga membawa petunjuk itu semakin banyak. Maka Allah katakan wazidnahum huda. Artinya pemuda ketika mempunyai kegiatan dalam dunia apa namanya dakwah, dia diberikan petunjuk oleh Allah. Ketika bergerak dalam sektor ekonomi diberikan daya oleh Allah. Ketika bergerak dalam sektor politik juga diberikan kekuatan oleh Allah. Ketika mereka itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz. Ini pada ayat yang ke-14 nih. Mungkin Ustaz bisa paparkan enggak singkat, Ustaz? Kita dibatasi oleh waktu, Ustaz. Iya, terakhir, Ustaz ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbatna 'ala qulubihim idz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh" Lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syafata. Jadi ternyata ashabul kahfi yang merupakan pemuda-pemuda pilihan Allah Subhanahu wa taala ini, mereka selalu dikukuhkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ribatul ukhuwah, ribatul qulub, Ini memberikan pemahaman pada kita bahwasanya ikatan atau seluruh bentuk ikatan yang sifatnya adalah fisik atau materi itu tidak akan mempunyai kekuatan yang besar. Maka ikatan yang pertama adalah ribatul ukhuwah, ribatul qulub, ikatan hati. Ketika hati itu diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia-manusia seperti Ashabul Kahfi ini akan memberikan kekuatan yang sangat besar dan memberikan peran yang sangat positif dalam kehidupan umat manusia. Baik, Seth. Itu satu yang menarik sekali, Seth. Ya, tapi sayangnya lagi-lagi kita dibatasi oleh waktu. Ya, dan saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Ya, pemirsa keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kaji kita tentang masalah surat Al-Kahfi. Ada hal yang perlu kita ketahui secara baik, yaitu berkaitan tentang masalah kisah ini, tentang tiga karakter yang dimiliki oleh Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Yang pertama adalah tentang masalah komitmen keimanan mereka. Yang kedua adalah mereka adalah pemuda-pemuda yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah keteguhan hati mereka di dalam menghadapi ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan generasi yang memiliki karakter seperti Ashabul Kahfi, sehingga kita berdaya di dalam menghadapi ujian-ujian hidup ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.